Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita mengetahui penjelasan al-Imam Qayyim rahimahullahu taala tentang makna al-bir dan at-taqwa. Al-bir juga masuk ke dalam ketakwaan, dan ketakwaan juga masuk kepada albir, kebaikan. Begitu juga albir mencakup seluruh aspek, bagian-bagian, cabang-cabang keimanan. Dan keimanan beserta cabang-cabangnya ketika terrealisir, terwujud, maka itu adalah ketakwaan. Sehingga kita mengetahui iman yang itu adalah sumbernya ilmu yang tidak terpisah dengan praktek amalan. Sebenarnya kita ketahui cabang-cabang keimanan yang itu adalah semuanya khisalul khair, perilaku-perilaku kebaikan. Itu semua adalah bagian dari takwa. Kesimpulannya, maka ketika disebutkan albirru, maka masuk kepadanya ketakwaan. Ketika disebutkan ketakwaan, maka masuk padanya adalah segala bentuk kebaikan, albir. Sekarang ikhwan jazakumullah, pembahasannya adalah keadaan yang kedua. Ketika albirru dan at-taqwa disebutkan secara bersamaan. Setelah kita mengetahui albir juga at-taqwa, at-taqwa juga albirru, lantas apa faedahnya, apa gunanya, dan bahkan kenapa di dalam ayat semisal surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, kenapa kedua-duanya disebutkan kalau memang salah satu sudah mewakili yang lain? Maka di awal sudah diberitahukan oleh beliau ada kalimat-kalimat, kata-kata dalam bahasa Arab, di dalam syariat, di dalam nas Al-Quran maupun hadis, ketika disebutkan bersamaan dua kata tersebut, maka masing-masing memiliki makna tersendiri yang dimaksudkan, yang dimaukan. Namun ketika disebutkan sendirian, maka sendiriannya itu sudah mewakili dan memasukkan yang lainnya. Nah, kaidah yang harus diketahui adanya kalimat ataupun kata, dua kata atau dua kalimat, idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Nah. Kata beliau selanjutnya, perhatikan di halaman 28 dari kitab Risalah Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih. Wa amma inda iktirani ahadihima bil akhar, adapun ketika digandengkannya disebutkannya bersamaan satu dengan yang lain, kaqauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Fal farqu bainahuma farqun bainas sababil maqsudi li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Maka perbedaannya antara keduanya adalah perbedaan antara sebab yang dimaksudkan untuk yang lain, artinya perantara. Nah, menjadi sebab, penyebabnya. Wal ghaya al maqsudah li nafsiha. Yang kedua adalah tujuan yang diinginkan. Nah, ini menurut beliau, Ikhwan Jazakumullah, dari kalangan ahli tafsir menjelaskan perbedaan, karena ketika disebutkan secara bersamaan berdua, albir disebutkan, at-taqwa disebutkan, ini memiliki makna dan maksud tersendiri. Albir lain dengan takwa, dan takwa lain dengan albir ketika disebutkan secara bersamaan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, misal iman, Islam, misal fakir, miskin, nah, misal al-fisku wal-isyan, semisal itu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jamil Ulum wal Hikam halaman 238, beliau mengatakan, wa idza qurinal birru bittaqwa, apabila digandengkan kata al-birru dengan at-taqwa, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ta'awunlah kalian di atas albir dan attaqwa, faqad yakunul muradu bil birri, maka bisa jadi yang dimaksudkan dengan albir, maka yang menjadi maksud dengan albir adalah muamalatul khalqi bil ihsan, muamalah sesama makhluk dengan cara yang baik. Itu kebaikan. Albir yang dimaksudkan adalah muamalah, apa ini? Horizontal. Sesama makhluk. Naam. Wa bitaqwa, adapun yang dimaksudkan dengan takwa adalah muamalatul haqqi bi fi'li ta'atihi wastinabi muharramatihi. Hubungan dengan zat yang maha hak, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi maksud albir adalah kebaikan di dalam bermuamalah sesama makhluk, sedangkan at-taqwa kebaikan dalam hal bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, tolong menolonglah, ta'awunlah kalian di atas muamalah sesama dengan cara yang baik, dan di atas ketakwaan, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan. Jangan ketika kalian berinteraksi, bermuamalah, jangan ketika kalian bertaawun itu saling berlaku jelek sesama kalian, dan jangan melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala di luar jalur takwa. Jangan. Kalau itu mendatangkan kebaikan dan di atas ketakwaan, silakan. Mendatangkan maslahah secara bersama dan tidak melanggar dari syariatnya Allah, maka silakan. Itulah yang Allah Ta'ala perintahkan, wa ta'awanu, tolong menolong. Nah, ini maksud albir dan at-taqwa. Kalau kemarin kita ketahui sendiri-sendiri, maka albir juga mencakup at-taqwa, at-taqwa juga mencakup albir. Ketika disebutkan bersamaan, maka albir arahnya adalah muamalah, muamalatul khalqi, berinteraksi dengan sama makhluk bil ihsan, dengan cara yang baik. Sedangkan at-taqwa muamalatul haqqi, kata beliau, bermuamalah kepada zat yang maha hak, yang maha benar. Nah, bisa dengan bahasa muamalatul khaliqi, bermuamalah kepada al-khaliq, pencipta, dengan cara bifi'li awamiri, menjalankan perintah-perintahnya, watarki nawahihi, dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangannya. Bisa dipahamin ya? Begitu juga yang diterangkan, kalau tadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, sedikit kita tambahkan ucapan beliau, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau selanjutnya, waqad yakunu uridu bil birri fi'lul wajibat wa bitaqwa ijtinabul muharramat. Nah, sekarang pendapat yang kedua, kata beliau, bisa juga yang dimaukan dengan albirri adalah fi'lul wajibat, melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang perintah-perintah. Berarti konteksnya adalah perkara yang baik-baik itu dikerjakan, itu bir. Dan yang dimaukan dengan takwa adalah ijtinabul muharramat, menjauhi perkara-perkara yang haram, itu takwa. Nah, berarti ini lebih ke arah konteksnya sesuai dengan lafaz yang ditunjukkan. Albir itu kebaikan, ya ini perkara-perkara yang baik dikerjakan. Wa taqwa, ya ini at-taqwa itu adalah dari wiqayah, menjaga diri, menjadikan diri kita ada benteng dari apa? Dari kejelekan-kejelekan. Nah, terhadap kejelekan-kejelekan kita ada benteng, ada pemisah. Jangan didekati, jangan dilakukan. Itu at-taqwa. Dari kata al-wiqayah, takwa itu. Nah, dari kata waqayaki, wiqayah, menjaga diri. Ada benteng, ada pemisah. Nah, supaya tidak bersentuhan langsung, supaya tidak terjebur langsung, supaya tidak terkena dari kejelekan-kejelekan. Ini pengertian yang kedua. Dan ini antara pertama dan yang kedua tidaklah bertentangan. Nah, ada dua pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, saya ulang. Albir adalah mu'amalatul khalqi bi ihsan, berinteraksi dengan makhluk dengan cara yang baik. Sedangkan at-taqwa adalah mu'amalatul haqqi au al-khaliqi bi fi'lil awamir wa tarkil nawahi, berinteraksi, berhubungan dengan Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu takwa. Jadi kalau bahasa albir mencakup seluruh kebaikan, tapi sifatnya horizontal sesama makhluk. Kalau at-taqwa, nah, karena Allah Ta'ala huwa ahlut taqwa, Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan ketakwaan dari kita semua. Sehingga takwa itu adalah kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertakwalah kepada Allah. Kalau sesama manusia, berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat bir kepada sama manusia. Birul walidain misalnya. Birul aqarib, kerabat. Nah, misalnya birul jar, berbuat baik kepada tetangga. Birul sohbah, berbuat baik dalam persahabatan. Nah, ini sesama makhluk bahasanya dengan albir. Kalau dengan Allah bahasanya adalah takwa, takwa Allah. Tidak ada takwa nas, takwa kepada manusia. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya yang pertama. Pendapat yang kedua, perbedaannya adalah albir, yakni fi'lul awamir. Nah, albir adalah melaksanakan perintah-perintah, al-wajibat, yang wajib-wajib, yang diperintahkan. Nah, itu berarti kebaikan-kebaikan dijalani, albir. Sedangkan at-taqwa adalah tarkul muharramat, meninggalkan yang haram-haram, yang dilarang-larang. Nah, ini ihwanul jazakumullah. Karena makna asal albir adalah kebaikan. Jadi semua bentuk-bentuk kebaikan dikerjakan. Makna lafadz at-taqwa dari wiqayah, menjaga diri, melindungi diri, membentengi diri dari yang jelek-jelek, meninggalkan kejelekan-kejelekan. Ini yang kedua, yang perbedaan antara keduanya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya terhadap ayat ini, surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Kata beliau, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil mu'awanati 'alal fi'lil khairat wa huwal bir. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya orang-orang yang beriman untuk mu'awanah, ta'awun, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, saling memiliki atau memberi sumbangsih, atau saling memberi, apa kemarin bahasanya, apa bahasa kerennya kemarin, sumbangsih kemarin, luah, apa taslim, ingat busi-busi ya, ingatlah, aduh gitu. Apa? Apa? Kontribusi. Nah, itu ya. Anak-anak kita ini perlu tambah kosakata. Kontribusi. Nah, memiliki andil, memiliki sumbangsih. Nah, apapun bentuknya. Ini hanya jazakumullah. Ta'awun, yaitu ala fi'lil khairat, di atas perbuatan-perbuatan kebaikan, melaksanakan al-khair yang baik-baik. Wahwal birru, dan ini adalah al-birru. Nah, berarti yang disebutkan oleh Al-Imam Katsir ini, yakni makna yang kedua, perbedaan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Wa tarkul mungkarat, dan dalam hal meninggalkan yang mungkar-mungkar. Wa huwa taqwa, dan ini adalah taqwa. Nah, perbedaannya. Sekali lagi, kesimpulannya ikhwan jazakumullah, kalau disebutkan albirru saja sendirian, maka itu sudah mencakup mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang jelek. Begitu juga takwa. Kalau disebut takwa, sudah masyhur bagi kita, takwa adalah mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ya kan? Masyhur bagi kita. Nah, ketika disebut sendiri-sendiri, maka saling mencakup kepada maknanya yang lain. Namun, ketika disebutkan bergandengan, maka masing-masing punya makna sendiri. Albir adalah fi'lul khairat, mengerjakan yang baik-baik, sedangkan al-taqwa tarkul mungkarat, meninggalkan yang mungkar-mungkar. Nah, itu spesifik, bentuknya lebih spesifik, lebih khusus ketika disebutkan masing-masing. Sama dengan kata fakir miskin. Kalau disebutkan fakir saja, itu sudah menggandeng miskin-miskin. Begitu juga ketika disebutkan miskin saja, itu sudah memasukkan juga fakir-fakir. Nah, tetapi kedua-duanya disebutkan, lil fuqara wal masakin, misalnya untuk fakir-fakir dan miskin-miskin, disebutkan dua-duanya, berarti fakir ada definisinya sendiri, miskin ada definisinya sendiri, seperti yang kita sebutkan pada sebelumnya. Yakni fakir itu punya penghasilan tapi di bawah setengahnya. Nah, miskin punya penghasilan tapi di atas setengahnya, tapi belum memenuhi kebutuhan. Nah, sehingga duanya memiliki kekurangan, tetapi fuqara lebih kurang lagi karena perolehannya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, bahkan penghasilannya cuman tidak sampai separuh menutupi kebutuhan pokoknya. Nah, itu di antara perbedaannya. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, kitab beliau, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa liyu'in ba'dukum ba'da 'alal birri wa huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal a'mali dhahirati wal batinati min hukukillah wa hukukil adamin. Kata beliau, Allah Ta'ala memerintahkan agar kalian sebagian kepada sebagian yang lainnya memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan sumbangsih, kontribusi, memiliki andil. Nah, di atas kebaikan, yaitu kebaikan itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah, sebutan atau kata yang mencakup untuk seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa amalan-amalan yang dohir maupun batin dari hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Itu albir. Semua perbuatan yang dohir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah kalau dikerjakan. Ini bahasanya mendekati sama dengan yakni fi'lul khairat, mengerjakan yang baik-baik yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa taqwa, sedangkan taqwa fi hadzal maudhi, pada kedudukan ini adalah ismun jami'un li tarki kulli ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu minal a'mali dhahirah wal batinah. Ma yukrihu Allahu wa rasuluhu minal a'mali dhahirah wal batinah. Adapun takwa di posisi ini artinya adalah sebutan yang mencakup meninggalkan, menjauhi semua bentuk perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa amalan-amalan yang dohir maupun yang batin. Tarkul muharramat atau tarkul mungkarat. Nah, ini Wa kullu khoslatin min khisalil khair wa al-ma'mur bi fi'liha. Setiap perilaku dari perilaku-perilaku yang baik, ini albir, maka itu adalah diperintahkan untuk mengerjakannya. Au khoslatin min khisalil syar al-ma'mur bi tarkiha. Da atau semua bentuk dari perilaku-perilaku yang jelek diperintahkan untuk menjauhinya. Nah. Ini berarti mayoritas ahli tafsir ikhwan jazakumullah sedaknya kita mengetahui adalah perbedaannya yang kedua. Perbedaannya adalah yang kedua. Naam. Albir fi'lul khairat, at-taqwa tarkul munkarat. Nah. Ini makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Wa amma inda iktirani ahadima bil akhar. Adapun ketika disebutkan secara bergandengan beriringan antara satu dengan yang lainnya, kaqauli ta'ala, seperti firman Allah taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, fal farqu bainahuma farqun bainas sababil maqsudi li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Maka perbedaannya adalah antara keduanya perbedaan antara sebab yang dimaksudkan yang untuk yang lain, sebab yang itu adalah dilakukan, dikerjakan, atau ada tapi maksudnya untuk yang lain. Naam. Wal ghaya al maqsudah li nafsiha, dan perbedaannya antara tujuan. Kalau tadi sebab itu wasilah, sedangkan ini adalah tujuan. Nah, ini maksud yang dimaksudkan. Kalau sebab tadi adalah mengantarkan, wasilah menjadi penyebab yang bisa mengantarkan kepada yang diinginkan. Sedangkan kalau ini ghayah, keinginan itu, target itu yang ingin dimaksudkan. Beliau kemudian memberikan keterangan, fa innal birra matlubun li dzatihi. Maka sesungguhnya albir itu adalah matlubun li dzatihi, adalah yang diinginkan secara zatnya, yakni dapat kebaikan. Tujuannya apa? Albir, mendapatkan kebaikan. Caranya, nah, takwa, dengan bertakwa maka akan dapat kebaikan. Itu berarti beliau akan menunjukkan di antara pendapat perbedaan antara keduanya. Berarti albir itu adalah ghoyahnya yang diinginkan, tujuan yang diinginkan, ingin didapat. Apa yang ingin didapat? Kebaikan. Nah, sedangkan sebabnya apa? Wasilahnya apa? Pengantarnya apa untuk mendapatkan kebaikan itu? At-taqwa. It huwa kamalul abdi wa salahuhu alladzi la salaha lahu biduni kama taqaddam. Karena kebaikan adalah kesempurnaan hamba dan kesolehan hamba, yang tidaklah hamba itu akan baik, dia tidak akan mendapatkan kebaikan tanpa albir, sebagaimana yang telah lalu. Wa amma taqwa, adapun takwa, fahiyat tariqul musilu ilal birri wal wasilah ilaih. Adapun takwa adalah jalan yang mengantarkan kepada kebaikan, dan wasilah yang akan membawa kepada kebaikan. Nah, ini perbedaannya. Berarti beliau memberikan faedah perbedaan antara albir dan takwa. Sebagian pendapat adalah perbedaan antara sebab dan maksud. Sebab yang mengantarkan kepada maksud, maksud yang itu adalah tujuan ghoyahnya yang diinginkan. Maka albir itu adalah yang dimaksudkan, yang diinginkan, yang ditarjetkan, sebab atau wasilah yang harus dijalani adalah takwa. Nah itu berarti ini perbedaan antara sarana dan target. Nah gitu, sarana dan tujuan. Sarananya takwa, tujuannya mendapatkan kebaikan. Nah, ini menurut beliau, ikhwanul jazakumullah. Namun ada yang sebaliknya. Karena juga ikhwanul jazakumullah dimaknai demikian juga benar. Justru takwa itu adalah targetnya. Nah, sedangkan caranya, jalannya, wasilahnya adalah albir. Gitu. Tidaklah bertentangan. Kenapa? Karena kalau masing-masing disendirikan juga albir masuk takwa, takwa juga masuk albir. Targetnya adalah takwa. Wasilahnya apa? Kebaikan. Apa diantaranya kebaikan? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu mesti konteksnya baik. Kalau kita menjalankan perintah mesti baik, menjauhi larangan mesti baik. Maka hasilnya at-taqwa. Karena yang dibawa akhir nanti menghadap Allah adalah ketakwaan. Nah, makanya diperintahkan puasa. Puasa ini adalah bentuk dari kebaikan. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, nyambung juga kan? Gitu, tidak saling bertentangan. Karena memang albir kalau sendirikan juga masuk padanya takwa, dan takwa masuk padanya albir. Baik, kita lanjutkan dari keterangan beliau Al-Imam Nukayyim rahimahullah. Falafduha yadullu ala hadza, maka lafadznya menunjukkan makna seperti ini tadi. Yaitu albir itu goyah, tujuan yang ingin didapat, sedangkan takwa itu sarananya. Secara lafadz menunjukkan demikian, kata beliau. Nah, ini dari sisi sudut pandang beliau lafadznya. Bagaimana bisa secara lafadz mengarah makna kepada yang demikian? Beliau menjelaskan. Fa innaha fa'la, karena takwa itu wazannya adalah fa'la. Takwa fa'la. Ini ya. Ini tasrif ini, pelajaran bahasa Arab. Karena ini membahas lafaz. Karena dari lafaz itulah nanti akan muncul makna. Nah, dan makna-makna syar'i itu ditunjukkan oleh makna lafaz. Nah, contoh sekarang. Salat. Secara lafaz salat maknanya adalah addu'a. Nah, addu'a. Kenapa? Sesuai dengan lafaznya. Salat itu adalah memang isinya doa. Nah, baik itu doa secara lafaznya dari doa istiftah. Nah, bismillah, ta'awud, itu doa semua itu. Bismillah itu ada unsur ba'nya adalah lil isti'anah. Kalau kita belajar bismillahirrahmanirrahim itu sudah mengandung doa. Ba'nya adalah lil isti'anah, memohon pertolongan. Ba'nya itu. Nah, menunjukkan ingin bersama Allah, ditolong, dibantu oleh Allah, orang baca bismillah itu. Makanya samillah ketika makan bismillah. Nah, supaya kita ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, menikmati rezeki yang dari sisi Allah, bisa membantu kita nanti kuat beribadah, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini ba'nya. Juga mengandung ba'nya itu li talabil barokah, untuk minta barokah. Nah, jadi bismillah itu kalau dikaji maknanya mendalam. Ikhwan jazakumullah. Ta'awud sebelum bismillah ta'awud, jelas doa di situ, meminta perlindungan. Al-Fatihah isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. dari awal sampai akhir. Salat itu adalah isinya doa, maka secara bahasa as-salah maknanya doa. Itu. Jadi ada kaitan dengan makna lafadznya. Ada makna lafadznya itu terkaitan. Nah, seperti dikatakan al-barokah. Barokah. Apa al-barokah? Barokah itu adalah dari kata al-bir. Ekasratul bir, banyaknya kebaikan. Makanya kalau ada danau, airnya enggak kering-kering di situ, ada danau, airnya enggak kering-kering, banyak terus airnya, enggak kering-kering. Makanya danau itu bahasa Arabnya al-birkah. Apa? Al-birkah. Lafadznya itu sudah menunjukkan maknanya. Begitu loh. Kenapa disebut al-birkah? Karena airnya senantiasa banyak, enggak pernah hilang-hilang, enggak pernah habis-habis, enggak pernah kering. Datang kebaikan terus. Itulah. Dari lafadznya sudah menunjukkan makna. Itu kalau kita pentingnya di sini mempelajari bahasa Arab. Ikhwanul jazakumullah, istilah-istilah syariat itu tidak keluar dari makna yang ditunjukkan oleh lafadz. Makanya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menerangkan ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, lafdhuhu yadullu ala makna. Lafadznya itu sudah menunjukkan maknanya. Ahlus Sunnah, orang yang berpegang teguh mengikuti sunnah. Nah, kalau ngaku Ahlus Sunnah tapi amaliyahnya bid'ah-bid'ah, akidahnya bid'ah-bid'ah, itu Ahlus Sunnah butean. Apa? Butek mereknya. Nah, pengakuan doang. Ngaku-ngaku. Kenapa? Prakteknya sudah menyelisihi dari namanya. Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wajamaah bersatu, mempraktekkan Al-Quran, Al-Hadis, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Gak dirubah-rubah, gak ditambah-tambah, gak dikurang-kurangi. Bersatu. Nah, bukan justru membuat perbedaan. Kalau sudah membuat perbedaan dengan menambah, mengurangi, merubah-rubah, itu namanya memecah belah. Itu kan bukan jamaah namanya. Itu jamaah namanya furqah, perpecahan. Nah, itu. Kalau ngaku-ngaku dia jamaah, nyatanya dia sudah merubah-rubah syariat, menambah-nambahi atau mengurang-urangi, itu ngaku-ngaku doang. Nah, ngaku-ngaku doang. Ehwanin jazakumullah. Demikian. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab tuh, ngerti lafadznya itu sudah terasa di sini. Kenapa? Lafadz itu sudah mengandung, menunjukkan maknanya. Apalagi kemudian diperkuat dengan makna yang dimaukan oleh syariat. Apa itu? Salat apa? Misalnya barokah apa? Misalnya salawat apa? Nah, itu secara syariat maknanya apa? Nah, itu lebih kita mendalam lagi. Situ pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nah. Ehwani Widdin, azani Allah iyakum, kata beliau ketika menerangkan at-taqwa, beliau mengulas dari sisi bahasa. Berawal dari pembahasan lafadz, fa innaha fa'la, karena wazannya adalah fa'la, min waqa taqi atau waqa tuqa. Naam, waqa tuqa. Wa kana asruha waqa waqwa. Naam, faqallabu alwawata, mereka kemudian mengganti atau merubah wawunya menjadi ta. Nah, at-tuqa menjadi at-tuqa, aslinya wuqa. Wuqwa menjadi wuqa, menjadi ta menjadi tuqa, at-tuqa. Kama qalu, sebagaimana mereka orang-orang Arab mengatakan turab, turasun. Turas sama dengan tuqa. Cuman di sini adalah terakhirnya huruf sahih. Kalau tuqa itu huruf ilat. Minal warasah. Naam. Turas minal warasah. Wattijahu minal wajhi. Naam. Dari wawu, taknya itu perubahan dari wawu. At-tuqa perubahan dari wawu. Aslinya waqa wiqayah. Naam. Tuhmah minal wahimah. Naam. Wa nadairuha dan semisal itu. Semisal-semisal itu. Falabduha dalun ala annaha minal wiqayah. Maka lafad at-taqwa, at-taqwa, at-tuqa itu adalah menunjukkan unsur al-wiqayah. Nah, penjagaan. Wiqayah, penjagaan. Menjadikan antara diri kita ada pembatas yang menjaga diri kita. Ada benteng, itu namanya wiqayah. Nah, sehingga kalau misalnya wiqayatun nafsi, itu namanya penjagaan diri. Kalau fi'il amrnya menjadi ki, begitu. Ki, begitu saja. Itu dari kata wiqayah, fi'il amrnya ki. Jagalah. Ki nafsa, jagalah dirimu. Ya, itu ada ki gitu saja. Jamaknya menjadi ku, jagalah oleh kalian. Ku angfusakum, jagalah diri-diri kalian. Artinya jadikanlah antara diri kalian itu benteng, penjaga, pembatas dari apa? Minan nar. Ku angfusakum wa ahlikum. Naro, dari neraka. Jadikanlah antara diri kalian dan keluarga kalian benteng dari neraka. Apa yang membentengi ini? Nah, itu kajiannya tafsir tersebut. Ku angfusakum ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti Allah perintahkan kita ini jadikan diri kita selamat. Kenapa? Karena antara neraka dengan kita ada pembatas, ada penghalang, ada benteng. Sehingga kita dan keluarga tidak kena neraka itu. Nah, apa itu bentengnya? Apa itu wiqayahnya? Nah, ini pembahasannya tafsir tersebut. Kita hanya mengulas dari sisi bahasa tadi. Wiqayah. Nah. Ada kitab misalnya judulnya Wiqayatul Insi Minal Jin. Penjagaan manusia dari jin. Nah, amalan-amalan saja, apa saja yang bisa menjaga manusia dari godaan, dari gangguan jin. Nah, itu namanya bahasanya wiqayatul insi minal jin. Nah, gitu. Paham ya? Ngerti ya kata istilah wiqayah? Nah, harus kenal nih istilah-istilah wiqayah. Nah. Kita punya tameng, kita pegang begini. Nah, kalau ada busur lawan datang, kita pasang tameng ini. Ini namanya wiqayah. Nah, gitu loh. Ya, benteng, pembatas yang menyelamatkan kita dari sesuatu yang menghancurkan, merusak, menyakitkan dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya wiqayah. Kita pagi membaca ayat kursi. Misalnya sore membaca ayat kursi, itu wiqayah namanya. Usaha ruqyah adkarus shobah wal masa, itu bagian dari wiqayah, penjagaan diri kita, memohon supaya Allah jaga kita dari gangguan berbagai kejelekan-kejelekan. Nah, itu namanya itu masuk apa? Wiqayah. Itulah asal kata takwa. Jadi kalau kita diperintahkan bertakwa, itu artinya diperintahkan kita untuk kita punya wiqayah, penjagaan diri, jangan sampai terjatuh dalam dosa, kemurkaannya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah, nah, dan sebagainya. Insya Allah kita lanjut, ini masih seru pembahasannya. Nah, saya alhamdulillah membaca berulang kali kitab ini, rasanya belum pernah tamat, belum pernah tamat. Nah, semakin diulang, ya, semakin terasa mendalamnya. Subhanallah. Kitab Al-Imam Al-Qayyim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.